sebelum kita soal jawab, kita selesaikan saja bab ini. Jadi ini adalah hadis terakhir 288. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة. Kata Nabi, tidak aku tinggalkan sebuah fitnah ia adharru ala rijal minan nisa, yang lebih membahayakan bagi seorang laki-laki kecuali wanita. Artinya, fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah wanita. Jadi laki-laki kadang kuat digoda dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, tapi begitu digoda dengan wanita, dia tidak kuat. Ini banyak sekali. Ini banyak sekali. Maka hati-hati bagi para wanita, jangan memposisikan diri sebagai orang yang menjadi fitnah bagi laki-laki. Ya. Hadis selesai dari Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini juga merupakan fitnah pertama bagi Bani Israel. Fitnah pertama bagi Bani Israel adalah tentang masalah wanita. Ya. Hanya ada satu kawaid dari hadis ini. Fitnatun nisa'i akthoru min ghairiha 'ala ar-rijal. Fitnah wanita terhadap laki-laki adalah faktor yang paling berbahaya dari apapun. Karena ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun satu dua laki-laki kuat dengan fitnah wanita, tidak kuat dengan harta, tentu tidak bisa membatalkan hadis ini. Karena sekali lagi, beberapa hadis ini berbicara tentang keumuman. Ini umumnya laki-laki seperti itu. Dia tidak akan kuat apabila digoda dengan wanita. Oleh dalika yang bagi antakirran nisa'u fi buyutihin. Oleh karena itu, selayaknya bagi para wanita untuk tinggal di rumah saja. Ya, sebab kalau dia keluar membuat fitnah, maka wanita itu selayaknya bagaimana? Tinggal di rumah, menunggu suaminya pulang, mengurus anak-anak. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan sampai dia bertabarruj, berdandan agar dilihat oleh laki-laki seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Jadi wanita yang berdandan dengan niat untuk dilihat oleh para laki-laki itu adalah kemunduran yang luar biasa. Karena itu adalah jahiliyah. Ya, adab jahiliyah seperti itu. Ya. Ya, pertanyaan. Diciptakan dari apakah bidadari itu? Apakah ada makhluk lain selain manusia, jin, malaikat? Ya, ada hewan dan makhluk. Ya. Manusia, jin, malaikat. Ya. Bagaimana setan? Nah, setan termasuk jin atau manusia. Artinya manusia atau jin bisa menjadi setan. Ya. Tentang bidadari diciptakan dari apa? Tidak ada keterangan. Allah. Bagaimana hukumnya jika suami istri sedang hendak gurau lalu istrinya mencubit, memukul suaminya, apakah termasuk menyakiti? Ya, jangan kencang-kencang cubitnya, ya. Ya, cubitnya kan cubit saya. Tidak terlalu kencang, ya. Bagaimana keterangan bahwa istri yang soleh akan menjadi istri suami yang soleh di surga nanti, samakah dengan bidadari yang diterangkan tadi? Bukan. Bukan. Bukan bidadari. Ya. Dia bukan bidadari, dia manusia. Ya. Manusia yang hidup di surga bersama suaminya yang dulu di dunia. Ya. Apakah dia menjadi bidadari? Lebih dari bidadari. Ya, lebih dari bidadari. Karena bidadari bukan manusia. Derajat manusia lebih. Kalau dia di surga. Ya. Ya? Ya tidak, tentu yang dimaksud bersama suami adalah suami yang beriman. Digantikan. Oh, enggak ada keterangan. Ya. Suami bersama dengan istrinya yang terakhir. Ya, ada keterangan seperti ini. Suami akan bersama istri yang terakhir. Ada keterangan seperti ini. Ya. Bagaimana kalau dia dicerai oleh suaminya, kemudian jadi janda, kemudian dia masuk surga, suaminya mana, atau pertanyaan tadi, maka seluruh pertanyaan yang seperti itu dijawab dengan keumuman dalil, walaupun pihak masuk atau walaupun pihak layak layak sahian kutukum. Di dalam surga itu, apapun yang kalian ingini pasti terlaksana. Apapun yang kalian kehendaki pasti terlaksana. Ini pengumuman jawab. Ya, jadi pertanyaan gimana? Dia nggak dapat suami. Jawabannya itu. Ya, dia ingin apa saja terlaksana. Kalau nggak terlaksana, berarti dia nggak ingin. Kan gitu. Orang yang tidak dapat sesuatu tapi karena nggak ingin, kan nggak tersiksa. Yang tersiksa itu ingin sesuatu nggak kesampaian, nah itu tersiksa kan? Ya, antum nggak punya helikopter, ya, tapi nggak pingin, ya, pinginnya punya motor, kebeli, ya, nggak pingin punya helikopter, ya, nggak tersiksa kan? Nggak tersiksa kan? Jadi tersiksa itu, siksaan itu ketika menginginkan sesuatu lalu tidak kesampaian. Ah, di surga tidak ada keinginan yang tidak kesampaian, enggak ada. Walakum fiha ma tadzi anfusukum walakum fiha ma tad'u. Engkau akan mendapatkan apa yang engkau ingini di surga itu. Ya? Tidak ada batasnya. Apakah seorang istri dan anak-anak bisa berkumpul bersama kembali di akhirat? Bisa. Dengan syarat sama-sama beriman, sama-sama bertakwa. Ya. Bagaimana ketika orang tuanya kafir, lalu dia melihat orang tuanya di neraka, apakah dia bersedih? Jawabnya tidak. Tidak. Di sana keberpihakan adalah atas nama kebenaran. Tidak ada keberpihakan atas nama suku, bangsa, keluarga, dan seterusnya. Enggak ada. Maka walaupun istrinya, walaupun suaminya, walaupun ibunya, kalau dia kafir melihat neraka, maka tetap saja nyukurin, syukur gitu. Ya, enggak sedih, enggak. Ya, keberpihakannya itu kepada Allah. Ya, tidak kepada selain itu. Maka cinta kesukuan, kebangsawan, kekeluargaan dan seterusnya enggak ada. Pertemanan enggak. Maka orang yang ada di neraka satu sama lain saling melaknat. Saling melaknat. Suami istri sama-sama di neraka saling melaknat. Ya. Korun, Haman dan Firaun yang begitu akrab di dunia di sana saling melaknat. Enggak ada rangkulan berpelukan di neraka gitu ya. Sama-sama di sini enggak ada. Saling melaknat, saling mencaci maki, saling menyalahkan. Ya. Apakah hisab amal seseorang sudah dimulai ketika di alam barzah atau menunggu sampai hari penghisaban? Hari penghisaban di yaumul mahsyar di alam barzah belum ada hisab. Siksaan ada. Loh, kok sudah ada siksaan padahal belum diadili? Ya suka-suka Allah. Allah yang bikin aturan, maka mau protes. Emang Allah disuruh mengikuti aturan dunia? Aturan dunia disidangkan dulu baru dipenjara. Ya? Penjara itu setelah sidang. Itu di dunia yang berlaku di negeri kita misalnya. Apakah Allah suruh mengikuti aturan manusia? Ya, suka-suka Allah. Ya. Apakah kenikmatan mendapat istri berupa bidadari di surga dapat diraih oleh seorang lelaki yang belum menikah? Iya. siapapun dia mau menikah atau belum, ketika dia masuk surga dia mendapat bidadari. Ya. Tentu kalau belum menikah dia tidak mendapatkan keistimewaan seperti hadis tadi. Ya kan? Apakah orang yang mati syahid sudah tinggal di surga? Menurut zahir ayat seperti itu. Ya, wala tahsabannal ladina kukilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'an 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan untuk sangka orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi mereka adalah hidup ya di sisi Allah. Yurzaqun diberi rezeki. Tafsiran beberapa imam bahwa ini adalah surga. Ya. Kemudian diperkuat dengan sabda Nabi tentang diri Ja'far bin Abi Thalib, yang Nabi katakan dia sedang berterbangan dari satu dahan ke dahan lain di surga dengan kedua sayapnya sebagai ganti dari kedua tangannya yang terpotong oleh tentara Romawi. Ya. Bagaimana hukumnya menjawab salam saat di kamar mandi atau membaca ayat atau doa dan lainnya? Boleh. Kecuali kalau di kamar mandi itu dia sedang buang air. Ini tidak boleh. Ya. Yang tidak boleh membaca ayat Al-Quran, membaca kalamullah, menjawab salam dan seterusnya, itu ketika sedang buang air. Ya. Maka ketika kita wudu di kamar mandi, baca bismillah dan seterusnya, tidak masalah. Ya. Walaupun di situ ada tempat untuk buang air. Ini pernah ditanyakan oleh seseorang terhadap Al-Ghani, beliau jawab ditutup. Ya. Ketika mustaf itu tertutup di sakunya, ya itulah tertutup. Yang tidak boleh terbuka. Beliau mengkiaskan orang yang hafal Al-Quran. Hafal mungkin 30 juz, 15 juz, atau 1 juz. Ya. Rata-rata antum mungkin hafal 1 juz, 1 juz. Ketika kita masuk ke kamar mandi atau sedang buang air, ya itu kan ada. Cuman kan ditutup. Tidak dibaca, tidak dilambatkan. Beliau mengkiaskan seperti itu. Allah Allah. Ada yang menyatakan bahwa hijab wanita cukup terpenuhi dengan jilbab saja. Lalu bagaimana dengan sadar? Padahal wajah juga dapat mengundang syahwat. Bagaimana berbicara berhadapan dengan wanita yang berjilbab tapi tanpa sadar? Lalu dengan ra'yu, ya. Ya, dengan ra'yu, ya. Maka di antara ulama yang mewajibkan sadar, dalil terbesarnya adalah ra'yu. Ya, mereka mengatakan telapak kaki saja, telapak kaki wanita saja harus ditutup. Benar kan? Telapak kaki wanita harus ditutup, aurat. Padahal laki-laki melihat telapak kaki wanita tidak terfitnah seperti melihat wajah wanita cantik. Maka ketika telapak kaki harus ditutup, lebih-lebih lagi wajah. Ya. Ini dalil apa ra'yu? Ini dalil apa ra'yu? Ra'yu. Ya, ra'yu. Ini ra'yu. Ya, bukan dalil. Dalil apa? Fatimah tidak pakai cadar. Istri Abu Bakar tidak pakai cadar. Ini dalil baru. Karena mustahil para sahabiyah melakukan dosa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi diam saja. Ya, dan mustahil para sahabiah tidak taat kepada Nabi. Fatimah tidak taat kepada Nabi. Maka seandainya Nabi mewajibkan kepada Fatimah untuk pakai cadar, tentu Fatimah sudah pakai cadar. Ya, ini baru dalil. Ya, idza warada al-athar batalan ma dalil. Kalau sudah ada dalil, maka segala bentuk ra'yu pendapat tertolak. Ya, maka cadar tidak wajib. Pakai cadar boleh, lebih baik. Apalagi niatnya baik, menutup wajahnya yang cantik agar tidak mengundang fitnah, tentu itu sangat bagus. Tapi mewajibkan nanti dulu, harus dengan dalil. Betulkah doa bisa mengubah takdir? Dalilnya ada. La yaruddu at-taqdir illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tapi kalau ada yang bertanya, dia berdoa sendiri takdir bukan? Saya berdoa tadi habis salat isya begini-begini, itu takdir bukan? Takdir. Tidak ada kejadian yang keluar dari takdir. Ya, jadi semua yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir Allah. Begitu. Ya, maka takdir menolak takdir, iya bisa. Ya, takdir menolak takdir. Sebagaimana perkataan Umar ketika dikritik oleh sebagian sahabat, kenapa kita takut masuk daerah Syam, takut tertular penyakit taun, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Apa jawab Umar? Iya, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Jadi tertular penyakit taun takdir, tidak tertular juga takdir. Maka kalau kita bisa berusaha untuk tidak tertular, ya itu yang kita pilih. Nah, semuanya takdir. Ya, kita miskin takdir, kaya takdir. Maka mendingan pilih takdir yang kaya kalau boleh milih. Maka berusaha. Ya, berusaha kan begitu. Ya, kita selamat takdir, kita selasa juga takdir. Maka mendingan takdir yang selamat. Makanya hati-hati naik kendaraan. Ya, jalan hati-hati dan seterusnya. Semuanya takdir semua. Apakah makna kata khalifah? Khalifah pengganti. Ya, bahwa manusia ini khalifah betul, tapi manusia ini khalifah Allah keliru. Ya, manusia bukan khalifah Allah. Yang ada justru khalifah Allah itu khalifah kita kan gitu. Ya, ketika doa safar itu anta khalifati, ya Allah engkau adalah khalifahku ketika aku tinggalkan keluargaku ini. Artinya sebagai pengganti. Kalau aku di rumah, ya aku yang jaga keselamatan dan seterusnya dari keluargaku. Aku enggak ada, aku titipkan kepadamu ya Allah. Itu maksudnya. Engkau jadi khalifahku. Maka bahwa manusia ini khalifah Allah di muka bumi keliru. Apakah pekerjaan di rumah seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah dan seterusnya adalah tugas mutlak istri, atau kita sebagai suami wajib menyediakan pembantu? Kalau sanggup membayar pembantu, tentu itu lebih baik untuk meringankan beban istri. Kalau tidak sanggup, maka istri harus tabah. Antum ingat istrinya siapa? Zubair bin Awam. Siapa istrinya Zubair bin Awam? Putrinya Abu Bakar. Abu Bakar seorang yang kaya raya. Ya, putrinya miskin. Zubair bin Awam miskin. Siapa namanya? Asma binti Abu Bakar. Asma ini diriwayatkan dalam Bukhari. Asma ini setiap hari berjalan sekian mil membantu pekerjaan suami. Setiap hari sampai Nabi kasihan, lalu menawarkan untuk membuntengkan. Ya, ini ramai dibahas oleh ulama, kenapa Nabi menawarkan membuntengkan padahal bukan mahram. Ya, bagian menjawab darurat, karena kasihan sekali. Sekian mil, hampir 8 mil setiap hari. Ya, nah, karena ekonomi yang mendesak, miskin. Maka istri yang suaminya miskin tidak bisa menyediakan pembantu, padahal anaknya 5 masih kecil-kecil, sabar. Sudah kita bahas dalilnya, bagaimana anak-anak yang menyusahkan ibunya, ibu yang susah lantaran mengurus anak, maka menjadi apa? Menjadi tameng antara dia dengan neraka. Ditamengi oleh anaknya ini. Ya, sebenarnya tidak, ini serat-serat. Ketika ada seorang wanita merasa susah dengan ekonomi dan susah dengan anak-anak perempuan, ya, maka itu menjadi tameng dari neraka. Bagaimana dengan batasan tamu yang datang ke rumah bila saya sedang bekerja? Misalnya suami istri datang ke rumah, apakah suaminya hanya di luar rumah saja? Kalau datang petugas-petugas yang mau memperbaiki telepon misalnya, apa harus ada mahram di rumah istri saya dan qadimah. Iya, tentu ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Kalau memang kita bisa menjaga, itu lebih baik, ya. Kalau tidak, maka untuk sementara istri keluar atau ke rumah tetangga atau apa, yang penting seorang wanita tidak boleh berduaan dengan laki-laki di satu tempat di dalam rumah, ya. Kalau di dalamnya ada pembantu, ya tentu boleh. Yang tidak boleh kan berdua. Kalau bertiga boleh, ya. Kita harus memahami bagaimana zahir daripada dalil tersebut. Ya. Bagaimana batasan perempuan keluar rumah tanpa muhrim? Bukan muhrim, mahram yang betul, ya. Tanpa mahram. Kalau muhrim itu orang yang ihram, isim fa'il dari ahrama yuhrimu. Bagaimana batasan perempuan keluar rumah tanpa mahram? Istri saya tiap hari mengantar anak ke sekolah sambil mengerjakan urusan lain seperti ke rumah teman, beli bensin, dan lain-lain. Al-jawab, boleh. Yang tidak boleh, la tahillu li'imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira. Apa? Safa. Tidak boleh perempuan yang mengaku beriman kepada hari Allah, kepada Allah dan hari akhir, apa? Safa. Yang tidak boleh safa. Safar dengan zahab, pergi keluar rumah, beda. Safar itu, sudah sering kita bahas, apa? Keluar kota. Nginep atau tidak menginep, kalau keluar kota, misal ke Bandung, ke Surabaya, dan seterusnya, maka itu adalah safar. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau tidak disertai mahram atau suaminya. Mana yang harus didahulukan antara menghafal Al-Quran atau memahami tafsir? Memahami tafsir. Ya, memahami tafsir. Tidak ada satupun pendapat yang mengatakan bahwa hafal Al-Quran itu wajib. Kecuali Al-Fatihah. Ya, tidak hafal Al-Fatihah, tidak sah salatnya. Ya. Tetapi orang yang tidak paham qul huwallahu ahad, Allahu samad, apa? Kusyrik. Dia enggak paham apa qul huwallahu ahad. Artinya dia tidak memahami Allah itu satu, Allah itu as-samad tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia enggak paham itu. Apa kalau tidak musyrik? Apa kalau tidak kafir? Ya, maka memahami Al-Qur'an jauh lebih penting daripada menghafalkannya. Ya. Ah, tentu jalan untuk paham dengan hafal dulu bisa. Maka anak-anak yang belum bisa memahami Al-Quran, dia disuruh menghafal Al-Quran, itu boleh, bagus. Tapi hafal saja terus menjaga hafalan tanpa diikuti dengan pemahaman, maka itu bukan ilmu. Al-ilmu al-fahmu. Ilmu adalah paham, bukan hafal. Ya. Nah, ini banyak pertanyaan dari para akhwat mungkin. Disebutkan bahwa para suami mendapatkan bidadari, lalu para istri dapat apa? Ya, banyak sekali yang semakna itu. Maka jawabannya seperti tadi. Walakum fiha ma tadda'u anfusukum walakum fiha ma tadda'u. Di dalam surga itu dia akan mendapatkan apa saja yang dia inginkan. Ya. Nah, kalau suaminya sama-sama masuk surga, dia akan mendapatkan suaminya itu. Ya, dia akan bersama suami. Ya. Ya, barangkali hanya itu. Ada SMS ini, tolong diumumkan Ustaz Yazid Selasa besok libur. Karena di Dewan Dakwah ada tamu. Ya, tolong kasih tahu yang lain. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istri keluar kota tanpa mahram termasuk berdosa. Laka itu tidak halal. Tidak halal.